Pendidikan anak itu mulai dalam kandungan. Islam kan begitu toh. Anak mulai dalam kandungan itu sering bacakan Quran, sering wacake Quran, diperdengarkan bacaan Al-Qur'an, bapake maca Quran, ibuke maca Quran, bapake zikir, ibuke zikir. Lah ngoten tetep nggih. Lele wong Jawa sepuh nuturi ngoten dikongkon prihatin. Soale prilakune wong tua, anak yang punya janin dalam alam rahim itu pengaruh, berdampak. Makane wong tua biyen leh nuturi, "Nduk, awakmu meteng ya, Nduk. Sing hati-hati ngomong sak ngomong, pola sak pola, sak pola tingkahmu sing hati-hati, Nduk. Iku pengaruh, Nduk, nang jabang bayimu. Sing hati-hati aja tumindak elek ya, Nduk. Wong meteng ngono, Nduk, kudu hati-hati. Mangan sak mangan sing hati-hati ya, Nduk. Wong meteng gak oleh mangan linggis. Gak oleh mangan koral, geragal. Terus aja ngadeg nang isor amben ya, Nduk. Terus ora oleh ngelangkai alu ngadeg. Kesogrok kok. Dikongkon memperdengarkan bacaan Al-Qur'an, ada ilmu namanya teratologi. Napa? Lho, gak nyaut. Napa jenenge? Ah iya ragi ya, iya, ragi. Heh. Bayi yang masih dalam kandungan itu kalau sering diperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Nalika isih ana kandungane ibuke niku nang sering dirungoni ayat Qur'an. Sering dirungoni ayat Qur'an, ibuke sregep ngaji, ibuke sregep ngaji. Ngoten niku begitu lahir ya. Kok nangis? Diwacake karo ibuke. Diwacake Qur'an meneng. Meneng. Engko wayahe terantanan ya utawa wayahe berangkangan ketinggal ibuke nang ngaji. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamuna thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda mihadan wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja menuku bocah mate nggone ibuke seneng ngono sik brangkangan niku krungu ibune maca Quran muser entuk kono saestu lah bayi sik nang jero kandungan kok kulino dirungoni lagu dangdut koplo pisan esok dangdut awan sore bengi mangan turu ngising titenono begitu lahir lah kok rewel nangis setelke lagu dangdut ngelak meneng lu tenan kuwi bocah nalika sik nggone alam kandungan lah bapake kok sregep wiridan ya Allah wayah terantanan iki lho ketok tasbih ya digedolanan senengane dolanan tasbih ngkulino tapi wong sing nang jero kandungan kok disetel nendang dut terantanan nang krungu lagu dangdut bokong iso jentik jentik jentik jentik jentik jentik mbuh kok ngono maka lahir azani kuping tengene kenalkan Allah iqomahi kuping kiwane biar jadi anak yang ahli sholat bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar 7 kali sebul kembon-bonane biar Al-Qur'an itu tertanam dalam jiwanya dan Al-Qur'an itu menjadi karakternya iman yang ditanamkan lebih dulu sehingga golek begitu krungu azan mesti langsung nyaut teko atine aduk krungu azan Allahu akbar Allahu akbar azan model Bojonegoroan ngoten niku. Kowe kok modelmu koyo ora percaya diomong. Model nggen kula Bojonegoroan azane ngoten niku. Kan daerah niku duwe khas azan dhewe-dhewe. Aku lawan isom buktek ke, lek bojone ku adzan model ngoten niku. Isom baleni meneh kok kula. Allahu akbar, Allahu akbar. Bojonegoroan. Lah nek model Arab Mekah Madinah beda lagi modelnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Modelnya ngono. Nah, model ngampel iki saja meneh. Banyurep ngampel Allahu akbar Allahu akbar. Dadi lho yo gak oleh rambung tenan to. Ngandel. Kalau sudah tertanam keimanan, ya nyaut, mesti nyaut. Lek yang kebagusan ini modelnya nyaut, yang keelekan ini modelnya mendal, otomatis. Jadi ono otomatis setelan dan gini atine ini. Maka nih amanu wa amilus sholihat. Bapak ibu jamaah sekalian, jadi, gue cerita apa tuh gue? Iseng gugup uang. Yang nandubur kok ranung sore jadi. Oi, oi. Nah, saya ini supaya anak yang api, gula pesen setunggal. Oh, kayak ono mangan sing halal. Aja nganti mengkonsumsikan yang haram ke anak-anak kita. Man akalal halal, sofat fikrotuhu. Nek panganane halal, pikirane bening, atine jernih. Waman akalal haram, asad jawarihahu. Lek panganane haram, organ-organ tubuhnya mudah maksiat. Akhirnya meripate nakal, kupinge nakal, irunge nakal, cangkeme nakal, tangane nakal, sikile nakal, sak kujur awak nakal kabeh. Beda lho ya meripat nakal karo meripat pinter. Meripat pinter ya kuat, jak ngaji sampai bengi lewat tengah malam ya beber, melek wae. Yang meripat nakal yang ngaji 15 menit itu mesti kier-kier. Lah iya diomongi kok berarti kan nakal yang meripatmu. Meripat pinter mau maca Quran ya betah melek. Meripat nakal mau maca Quran langsung sepet. Senengane apa? Nginceng wong adus. Tangannya tangan pinter. Tuk tasbih ya langsung ber ber ber ber ber ber ber ber ber muter tasbih ber ber ber ber ber ya sami'u ya basir ya sami'u ya basir ber ber ber ya Allah ya qadim ya Allah ya qadim ya Allah ya qadim ya Allah ya qadim ber langsung qadim koramil enggak usah mungkin nang koramile meri njaluk disebutke ya koramil ngono gak ono. Ya latif, ber, ber, ber, tangan pinter, tangan nakal, duit tasbih malah ciker, kiting modelnya, nyekel tasbih iso gudiken, tapi nek ketok bokong gede ku tunduduli ya model, tangan yang ngono-ngono itu modelnya, tangan pinter, arep ngombe mesti maca bismillahirrahmanirrahim, ngombe mesti nganggo tangan tengen, gini contohnya. Garing ku goro aneh kok yo. Sekil nek sikil pinter, dijak pengajian yo betah lungguhe. Ya sembuh mbok selonjor mbok silo pokoke betah. Betah pokoke. Diwolak-walik ben ora gosong. Yo berbagai posisi to Bu kok. Lah nek sak posisi tok yo ora penak. Kadang-kadang yo perlu alian gantian ngono kadang-kadang. Masa kok pancet ngono terus ya. Ora penak ngono kuwi kok. Sikil pinter ngono kuwi, betah dijak ngaji. Nah, sikil nakal dijak ngaji ya keri kabeh. Ya kringgingen ya ngono kuwi. Tapi lek dijak joget iso metu sekoke ya ndut ndut ndut ndut ndut.